body be better. Mashallah, me walk in tanga. Ye na simiga. Mashallah, ame niroga. Show akina baf. Maisha yetu bat. Tunaguri za saraf. Tumeridhika. Wajidanganya mapenzi mweka kweli wongo weka mali unapenda kweli usijidanganya chunga na mali zako utabaki nazo. Naam, swala tamani mapenzi ya sasa usiingie pesa moyo kautesa. Watu wanataka ile kitu unapenda vile sama za kutesa tesa tesa na aziko